Van Ustadz, kapan dianjurkan untuk membaca doa buka puasa, sebelum berbuka atau setelah makan atau minum air? Doa buka puasa dianjurkan untuk dibaca setelah seseorang minum atau makan, berdasarkan konteks hadisnya. Dahabat doma wabtalatal uruk wasabatal ajur, insyaAllah. Hilanglah dahaga, basahlah urat-urat kerongkongan, dan tetaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sehingga hilang dahaga ketika sudah minum, ya. Basah urat-urat ketika sudah minum atau makan. Sehingga baca bismillah dulu sebelum makan, kalau sudah makan atau minum, kemudian baru setelahnya membaca doa buka puasa. Wallahu a'lam bissawab.